السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita sudah bahas warisan untuk dua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Bagi dua bapak ibu si mayit, masing-masing yang mendapatkan 1/6 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit jika dia memiliki anak. Dan sudah dibahas memiliki anak maksudnya anak yang langsung, yang sulbi, maupun anak dari anak laki-laki. Yang laki-laki atau anak laki-laki maupun perempuan. Dakarun au unsa. Pokoknya kalau ada anak, maka ibu bapaknya masing-masing mendapatkan 1/6. Adapun ibunya tidak mendapatkan atau tidak pernah mendapatkan lebih dari 1/6 kalau ada anak, berapapun laki maupun perempuan. Maka yang namanya ibu tetap dapatnya 1/6, tidak pernah lebih kalau ada anak. Adapun bapak, tergantung anaknya laki-laki atau perempuan, atau laki-laki dengan perempuan bersama-sama. Dan sudah dibahas, kita ingat lagi sedikit, bahwasanya disebutkan kalau anaknya atau anak-anaknya laki-laki dan perempuan, maka bapaknya hanya mendapatkan fardunya 1/6. Falam yamqa ba'dal fardhi syai, dan tidak mendapatkan setelah fardu apapun. Seperti abawaini wa bnataini, seperti kalau dia mendapatkan, kalau keluarganya, ahli warisnya, dua bapak dan dua anak, maka tidak tersisa. 1/6 dikasihkan bapaknya, 1/6 dikasihkan ibunya, dan anaknya 2/3. Berapa sisanya? Terlalu mudah, barakallahu fikum. 1/6, 1/6, 2/3. 1/6 tambah 1/6 berapa? 2/6. Kan gampang. 2/6 itu sama dengan berapa? Kan bisa dibagi 2 tuh. 2/6 sama dengan 1/3. 1/3 untuk bapak ibunya, 2/3 untuk anaknya 2. Berapa sisanya? Ya enggak ada sisa. 1/3 tambah 1/3 tambah 3. Kamil, habis. Sayyid. Berarti lam yabqa. Berarti tidak ada ta'sib kan? Tidak ada ta'sib. Walam yaqalahu ta'sib. Wa in baqiya ba'da fardil binti awil banati syai. Kalau ada tersisa. Tadi kan yang contoh tidak tersisa. Kalau contoh tersisa, maka sisanya kembali kepada bapak kalau tidak ada anak laki-laki. Baik. Kalau ada anak laki, sisanya kemana? Ke anak laki-laki. Baik. Fa in lam yakun lahu walad. Sekarang kalau si mayit tidak memiliki anak. La dzakar wala untha wala syai. Kemudian disebutkan wa warisahu abawahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi tsulus. Jika tidak ada anak dan yang mewarisi hanya bapak ibunya, maka ibunya dapat sepertiga. Bapaknya ya sisanya, udah enggak ada orang lain. Ayal baqi lil ab. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ringkas, yang ringkas bahwa al baqi berarti sisanya untuk bapak. Berarti bapak dapat berapa? Satu utuh dikurangi sepertiga. Sisanya 2/3. Barakallahu fikum. Li'annahu adhafal mal ila al-ab. Karena harta si anak itu disandarkan kepada bapak. Sedangkan ibu idhafah wahidah wal um idhafatun wahidah. Thumma qaddara nasib al-um. Kemudian disebutkan bagian sang ibu dengan kalimat sepertiga. Fadalla dzalika ala anna al-baqi lil ab. Ini menunjukkan bahwa sisanya untuk bapak. Karena sebutkan dalam hadis, engkau dan hartamu milik bapakmu. Berarti kalau meninggal si anak enggak punya ahli waris, kembali pada hadis tadi, engkau dan hartamu milik bapakmu. Kasihkan ke bapak. Tetapi Allah turunkan fardunya. Ibunya sepertiga. Berarti sisanya kembali ke asal, milik bapaknya. Wa ulima min dalika anna al-ab ma'a adamil awlad la farda lahu. Maka diketahuilah dengan ini, dengan ayat ini, dengan ayat fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi tsulus. Jelaslah kalau tidak ada anak, karena Allah katakan jika tidak ada anak dan yang mewarisi bapak ibunya, maka untuk ibunya sepertiga. Berarti apakah bapak punya fardu? Tidak ditentukan fardunya. Kalau tidak ada anak, ibunya saja yang ditentukan fardunya. Berapa ibunya? Sepertiga. Berarti bapaknya dapat berapa? Sisanya yaitu 2/3. Bukankah itu 1:2? Iya. Demikianlah laki-laki banding perempuan. 1:2. Wa ulima, maka diketahui dengan ayat ini bahwa bapak jika tidak ada anak, la fardalahu, dia tidak punya fardu. Apa punyanya? Ta'sib, sisanya. Fardu itu sudah tentukan angkanya ya. Bal yarithu ta'sibal malik kullih, bahkan dia mewarisi sisa dari harta seluruhnya. Auma abqatil furud, atau apa yang disisakan oleh al-furud. Baik, sedangkan furudnya ibunya sepertiga. Lakin law wujida ma'al abawaini ahaduz zaujain. Di sini ada catatan. Masalahnya al-furud bukan hanya anak. Kalau enggak ada anak, bapaknya memang mendapatkan asabah. Tetapi ada catatan. Bukankah selain anak ada furud lain, fardu-fardu lain, yaitu suami atau istri si mayit. Lakin law wujida ma'al abawaini ahaduz zaujain. Maka jika didapatkan bersama dua bapak ada ahli waris lain, yaitu suami atau istri si mayit. Kalau yang meninggalnya laki-laki, maka ada istrinya. Kalau yang meninggalnya adalah perempuan, maka ada suaminya. Bagaimana? kalau ini dan itu, kalau ada suami atau ada istri, disebutnya di sini adalah al-umaraini. Nanti akan dibahas masalah umarain atau umariyataini, al-umariyatain. Karena kasus, sehingga dijuluki kasusnya, cuma dua kasusnya. Bersama ibu bapak ada istri, atau sebaliknya istri yang meninggal bersama ibu bapak ada suami. Ini umariyatain. Bagaimana masalah umariyatain? Fa inna zawja aw zawjah ya'khud fardahu. Maka saat itu sang istri atau sang suami, tergantung yang meninggalnya laki atau perempuan, mengambil fardunya. Tsumma ta'khudul ummu tsuluts. Kemudian sang ibu mendapatkan sepertiga al-baqi, sepertiga sisa, bukan sepertiga harta seluruhnya. Sepertiga sisa setelah diambil sang istri atau sang suami. Baru kemudian al-baqi lil ab. Sisanya untuk bapaknya. Terbayang umariyatain? Si mayit tidak punya siapa-siapa kecuali pasangannya. Saya bilang pasangannya biar bisa suami bisa istri. Bersamanya atau cuma ada pasangannya saja dan ibu bapak. Di dalam ayat tadi disebutkan ibunya mendapatkan sepertiga, bapaknya sisa. Tapi bagaimana pasangannya tadi, istri atau suami? Mereka mendapatkan fardunya, karena fardunya sudah ada di dalam ayat ini juga nanti. Kalau kalian meninggal, bahwa istri kalian mendapatkan sekian. Kalau istri kalian meninggal, kalian mendapatkan sekian, itu ada fardunya. Berarti perbedaannya dengan ketika tidak ada suami, tidak ada istri, perbedaannya hanya dari mananya. Tetap ibu sepertiga, bapak sisanya. Tadinya dari keseluruhan kan. Ketika ada istri atau ada suami, ibu sepertiga dari sisanya, bapak sisa dari ibunya. Baik, terpahami? Wa qad dalla ala dzalika qauluhu. Dan yang ini ditunjukkan di dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa warithahu abawahu fali ummihi tsuluts. Kalau yang mewarisi hanya dua bapak ibunya, ai tsuluts ma warasahul abawan. Berarti yang dimaksud adalah sepertiga dari haknya ibu bapak. Kalau tidak ada istri, tidak ada suami, anak sudah dibahas ini, cerita gak ada anak ini, maka ibu bapaknya, ibunya mendapatkan sepertiga, bapaknya sisa dari keseluruhan harta, karena gak ada ahli waris lain. Kalau ada istri atau ada suami, ibu sepertiga, bapak sisanya. Kok sama? Sama. Cuma bukan dari keseluruhan, tetapi dari sisa yang ditinggal oleh suami atau istri. Dari sisa setelah diambil oleh istri atau suami. Berarti ibu tetap sepertiga. Inilah ayat Allah SWT. Hanya saja dari mananya yang berbeda. Lebih tepatnya, lebih bebasnya kita katakan bahwa ibu sepertiga dari haknya ibu bapak. Haknya ibu bapak dari keseluruhan atau hak ibu bapak setelah diambil oleh pasangan si mayit. Kembali kepada kitab. Sulus ma warisahul abawan. Sepertiga dari yang diwarisi oleh bapak ibu. Wa huwa fi hataini surataini. Dan ini dalam dua gambaran ini. Imma sudus fi zaujin wa ummin wa ab. Bisa jadi seperenam. Kalau ahli warisnya istri, ibu, bapak, maka dia mendapatkan seperenam. Wa imma rubu' seperempat fi zaujatin wa ummin wa ab, pada zaujah kalau ahli warisnya istri, ibu dan bapak. Falam tadullul ayah ala irsil ummi thulutsal mal. Ayat tidak menunjukkan bahwa sang ibu mendapatkan sepertiga harta kamilan, sepertiga harta secara keseluruhan, tidak. Tergantung. Kalau enggak ada anak dan enggak ada istri, memang sepertiga secara keseluruhan. Tetapi kalau tidak, thuluts, tetap thuluts. diambil dulu fardunya, sisanya dia mendapatkan sulut. Ma'adamil aulad, ini tetap masih dalam permasalahan kalau tidak ada anak. Kalau ada anak sudah dibahas tadi di awal. Hatta yuqal inna hataini suratain qad istatnayata min hadha. Sehingga tidak bilang kalau ini dikecualikan dari ini. Mengapa? Karena ini bukan kecuali. Ayatnya tidak menyatakan sepertiga dari harta keseluruhan. Allah hanya katakan seibunya sepertiga titik. Sepertiga dari keseluruhan bisa kalau enggak ada pasangan yang masih hidup. Atau sepertiga dari sisa setelah diambil fardunya oleh pasangan yang masih hidup. Mafhum? Dipaham? Taib. Wa yuddihu dhalik. Dijelaskan lagi. Kalau tadi disebutkan seperenam dan seperempat itu, kamu harus tahu dulu fardunya ibu, fardunya istri dan bapak. Afwan. Istri atau suami. Diambil itu nanti sisanya sudus buat ibunya. Itu sepertiga sisa. Sepertiga sisa, tetapi secara keseluruhan dia menjadi seperenam. Demikian pula seperempat tadi, demikian. Setelah diambil. Wa yuaddihu dhalik anna alladhi ya'khudhuhu az-zawj aw az-zawja bi manzilati ma ya'khudhuhu al-ghurama. Dijelaskan yang demikian bahwa apa yang diambil oleh sang istri atau sang suami itu kedudukannya sama dengan apa yang diambil oleh orang-orang yang memiliki piutang. Jadi ibu bapak, ibu sepertiga. Kalau ibu bapak, kalau enggak ada anak, ibu sepertiga. Sisanya bapak. Min ba'di wasiyatin naudain, setelah wasiat dan setelah hutang kan? Iya kan? Bayar dulu hutangnya. Bayar dulu wasiatnya. Baru ibu sepertiga, bapak sisanya. Ternyata ada istri atau ada suami dari si mayit. Bagaimana? Itu kedudukannya sama dengan hutang. Bayar dulu itu fardunya, baru kembali kepada kalimat ibu sepertiga, bapak sisanya. Zain, mafhum? Ala kulli hal. Fayakunu min ra'sil mal, maka diambilnya hak sang istri atau sang suami, gak mungkin bersama-sama. Kalau bersama-sama berarti gak ada yang mati. Iya kan? Berarti gak ada yang meninggal. Ini ceritanya yang meninggal, maka suaminya, kalau yang meninggal perempuan, istrinya kalau yang meninggal laki-laki, sehingga pakai kata atau. Maka yakunu min ra'sil mal, maka haknya sang istri atau sang suami dari ra'sil mal, dari inti hartanya. Tetapi ibu bapak dari sisanya. Wal baqi bainal abawain, sisanya antara dua bapak, ibu mendapatkan sepertiga, bapak sisanya. Wali anna law a'tayna al-ummu thulutsal mal lazima ziyadatuha 'ala al-abi fi mas'alati az-zawj. Kalau kita katakan bahwa tetap ibu sepertiga seperti fardu bahasannya, sang istri mendapatkan sekian, ibunya mendapatkan sepertiga, suami mendapatkan sekian, ibunya mendapatkan sepertiga, sisanya bapak, niscaya bapaknya akan dapat lebih sedikit. Dan terjadi kejanggalan. Apa kejanggalannya? Tidak mungkin seorang ahli waris laki-laki mendapatkan lebih sedikit dari perempuan. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Maka kata beliau, la lazima bi ziyadatiha 'alal abi fi mas'alati zawj. Maka nanti konsekuensinya sang ibu akan dapat lebih banyak kalau sepertiganya sepertiga dari harta secara keseluruhan. Aw aqdul abi fi mas'alati zawjah ziyadat 'anha nisfa sudus. Atau bapak mengambil dalam masalah istri lebih dari seper ala anha nisfa sudus, mendapatkan setengah dari seperenam, seperdua belas. Masya Allah, banyak sekali. Sedikit sekali. Wahadalana nadhira lahu, yang demikian tidak ada bandingnya, tidak ada yang sama dengan ini dalam urusan waris. Artinya tidak mungkin terjadi. Fa'inal ma'hud musawataha lil ab. Karena yang ma'hud, yang mungkin terjadi dalam urusan waris, imma sama, ibu bapak sama-sama seperenam, atau bapak lebih banyak dari ibu. Kalau ibu lebih banyak dari bapak, tidak pernah terjadi. Kalimat-kalimat seperti ini penting ketika kalian membahas ilmu waris. Mengapa? Karena kalian sudah tahu kaedahnya, ah ini pasti salah ngitung. Nah mungkin bapak mendapatkan lebih banyak daripada ibu. Nggak mungkin bapak mendapatkan lebih sedikit daripada ibu. Ayo, ini harus tahu. Perempuan dengan laki-laki, imma sama, wa imma lebih banyak laki-laki. Catat itu baik-baik. Aw aqdu dha'fa ma ta'khuduhu al-um. Imma musawataha lil ab, bisa jadi sama, atau mendapatkan di atas ibu. Dha'f artinya berlipat kalinya ibu. Karena ta'sib itu bisa berbeda-beda. Sisa itu bisa lebih banyak, bisa dua kali lipatnya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sujus. Sekarang kita berpindah pada hak yang lain. Fa in kana lahu ikhwatun. Kalau ternyata ada ikhwah, kakak adik si mayit. Jangan asal mengatakan enggak ada anak berarti ibu sepertiga. Sebentar. Apakah dia punya saudara? Karena kalau enggak ada anak laki-laki, saudara itu dapat. Saudara kandung tentunya yang dimaksud. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau ternyata ada saudara dari si mayit, kakak atau adik, maka ibunya bukan sepertiga tetapi seperenam. Siapa ini maksud ikhwan, saudara-saudara? Muslim, akhul muslim. Semua muslim saudara, bukan itu yang dimaksud. Tetapi ikhwah yang dimaksud asyqa. Asyqa bentuk jamak dari syaqiq. Syaqiq itu saudara kandung atau saudara sebapak. Kalau sekandung kan seibu juga. Kalau sebapak bisa jadi ibunya beda. Barakallahu fikum. Au li dukuran kana au inasan atau li ab sebapak. Auli'um atau seibu. Dukuran kanu au inasan. Apakah laki-laki ataupun perempuan. Berarti di sana kalimat ikhwah tidak bermaksud tentang dia laki-laki. Karena ikhwah kan laki-laki. Bukan itu yang dimaksud. Tapi terjemahannya saudara. Punya kakak adik atau tidak. Kalau punya kakak adik, sang ibu mendapatkan seperenam, bukan sepertiga. Tadi sepertiga sudah dibahas. Sekarang kalau ada ikhwah, ibunya seperenam. Ikhwanya ikhwah mana yang mendapatkan waris? Saudara kandung. Berarti dari kandungan ibunya sama. Atau saudara sebapak. Ibunya berbeda. Atau saudara seibu. Bapaknya berbeda. Itu semua syaqiq. Tetapi kalau saudara dengan makna saudara tiri, saudara misan, saudara lainnya, itu tidak disebut dengan asyqa. Kembali kepada kitab. Baik laki-laki maupun perempuan. Warithina au mahjubina bil ab. Apakah dia mendapatkan warisan atau terhalang oleh bapak? Awil jid atau terhalang oleh kakeknya. Lakin qad yuqal laisa zahir. Tetapi bisa dikatakan tidak zahir kalimat fa in kana lahu ikhwatun syamilan li ghairil warithin. Tidak tampak kalau dikatakan fa in kana lahu ikhwatun, kalau mereka punya saudara kemudian mencakup yang tidak mewarisi. Ya enggak. Tidak tampak, ini tidak bisa digambarkan kayak apa. Nyatanya kalau ada saudara yang mewarisi. Bidalil adami tanawuliha lil mahjubi bin nusfi. Dengan dalil tidak diambil haknya bagi yang terhalang dengan separuhnya. Fa'ala hadza la yahjubuha 'anil thulutsi minal ikhwah illal ikhwatul warithin. Bahwa tidak terhalang dari sepertiga dari saudara kecuali ikhwah yang mewarisi. yu'ayyiduhu anna al-hikmah fi hajbihim laha ani thuluth li ajli an yatawaffar lahum syai'un minal mal wa huwa ma'dumun wallahu ta'ala a'lam. Sedangkan terhalang tadi adalah agar dia atau yang lain mendapatkan hartanya dengan tawaffur, dengan cukup dari harta tersebut. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau ikhwah tadi dalam keadaan mahjub dengan bapak atau dengan kakek, kemudian ibu tiba-tiba berkurang dari sepertiga jadi seperenam. Loh kenapa? Nyatanya mereka tidak dapat kok begitu. Itu namanya tidak bohir, tidak bisa digambarkan. Berkurangnya ibu dari sepertiga menjadi seperenam, yang tadinya sepertiga jadi seperenam, itu karena untuk ikhwah tadi mewarisi. Kalau enggak mewarisi, kenapa harus dikurangi? Paham ya? Baik, akan dibahas lagi insyaallah pada pembahasan berikutnya billahi taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.